أما بعد، حديث مقطوع قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما للتابعي هو المقطوع. Dan hadis yang diidhafahkan kepada tabi'in dia maqtu', sambungan wa ma urifa lin nabi marfu', wa ma litabi'i huwa al maqtu'. Yang disandarkan kepada ya nabi dari ucapan sahabat itu adalah marfu', dan ketika tabi'in menyampaikan hadis tanpa menyebutkannya itu dari sahabat, maka itu adalah maqtu'. Nah, tafadhal. Baca sini. Edward. Ini kisim yang ketujuh ya, dari penyebutan yang pertama sahih, hasan, daif. Maka sekarang yang ketujuh adalah maqtu'. Setelah pekan lalu kita bahas mengenai marfu'. Nah, apa itu maqtu'? Ialah ma'urifa ila tabi'i wa man ba'dahu. Itu yang disandarkan kepada tabi'in ya, tabi'i dan yang setelah mereka ya, yang disandarkan kepada tabi'in dan yang setelah mereka. Siapa itu tabi'in? Man istama'a bi sahabi mu'minan bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa mata ala tabi'. Itu orang yang berjumpa, yang hidup dengan, yang berjumpa dengan para sahabat dan beriman kepada nabi, dan dia mati dalam keadaan keimanan. Nah, ini namanya tabi'in. Tabi'in itu terbagi menjadi berapa ya, ikhwah? Jadi tiga. Ada tabi'in siapa? Kubra. Istilahnya apa lagi? Sughra wa ma baina dalik. Yang di ada tengah-tengah itu musta. Tabi'in yang kibarnya siapa ya, ikhwah? Tabi'in kibar menantu Abu Hurairah, Sa'id Ibnu Musayyab. Kemudian siapa lagi? Al-Qamah bin Qais. Kemudian siapa lagi? Urwah bin Zubair. Kalau tabi'in ya yang musta', yang tengah-tengah, itu siapa? Hasan al-Basri, kemudian Muhammad ibn Sirin, Mujahid, Ikrimah, Qatadah, Syabi, Zuhri, Atta', ya Umar bin Abdul Aziz, Kemudian cucu Umar bin Khattab, Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Lalu sugeranya, yaitu semisal Ibrahim al-Nakhai, kemudian Abi Zinad, Yahya bin Sa'id, dan yang lainnya. Ya. Definisinya gimana kita bisa kategorikan tabi'in ini kubra, sugra, usta? Ya, kalau dia ya, mayoritas riwayatnya dari sahabat, maka dia adalah kibar tabi'in. Kemudian musta gimana? Kalau mayoritas riwayat mereka dari sahabat dan dari kibar tabi'in, artinya dia meriwayatkan juga dari satu tabaqat dia, maka dia adalah musta. Kalau yang kubra, yang kibarnya, itu meriwayatkan full dari sahabat. Nah, kalau yang sughra, yang kecil, mayoritas riwayat mereka itu murni dari tabi'in. Ya, dan dia tidak berjumpa dengan sahabat kecuali cuma sedikit aja. Ya. Semisal Ibrahim An-Nakhai, Yahya bin Sa'id, dan yang lainnya. Nah, ini sigar dari kalangan tabi'in. Baik, Al-Hasan Al-Basri. Atau Imam Sulaiman Mihrab Al-Akasi. Musta'a. Atau sugra. Atau sigar. Kemudian hakadha sammahu ahlul ilmi bil hadis. Inilah yang dinamakan oleh ahlul ilmi, oleh para ulama, dengan hadis. Wa sumiya bidzalik li'annahu munqati'un bil rutbati 'anil marfu'. Kenapa dinamakan dengan maqtu'? Karena dia terputus fil rutbah, dari urutan, dari tingkatannya, dari marfu'. Wa 'anil mauquf, juga terputus dari mauquf. Kalau mauquf kemarin apa? Ma'udifa ila sahabi. Ya, walam yasbit lahu hukmur raf'i. Yang namanya mauquf adalah yang disandarkan kepada sahabat dan tidak valid ya status hukum marfu'nya. Nah, ini mauquf. Nah, ini ya maqtu' di bawahnya itu lagi. Di bawahnya lagi. Sudah di bawah marfu', di bawah mauquf. Ya, mislu ma law nukila kalamun 'anil Hasan al-Basri. Semisal ya sebuah kalam dari Hasan al-Basri yang dikutip, fanaqul anhu hadza atharun maqtu'un, maka ini atsar yang maqtu'. Wa ma udifa ila sahab, ya ini adalah maqtu'. Ya. Maka itu murni ucapan dia aja, murni ucapan dia. Ya, kalau ucapan dia bisa jadi hujah atau tidak nanti dibahas. Ya. Semisal ucapan siapa? Hasan al-Basri di sini, atau ucapan Ibnu Sirin, inna hadha ilma dinun ya, fanzuru amman ta'khuduna dinakum, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka cross checklah dari mana agama kalian itu datang, dari mana kalian mengambil agama kalian. Ya. Nah, ini maktu, nah, ini ucapan beliau saja, jadi hujah atau tidak? Tidak. Ya, harus paham ya ikhwan. Memang secara umum hukum Islam itu cuma 4. Al-Qur'an, sunnah, kemudian qiyas dan ijma'. Ya, tertibnya ijma', apa? Qiyas terakhir. Nah, tapi nanti ada juga nanti ya. Di antaranya bagaimana? Ya, qaul sahabi. Qaul sahabi itu hujah atau tidak? Qaul sahabi dibagi lagi, ada yang jadi hujah, ada yang bukan hujah. Bahkan sebagian ulama menyatakan enggak hujah yang enggak marfu' kepada Nabi. Ya, bisa paham antum di sini ya? Ya. Jadi mengetahui ma'rifat ini penting agar kita paham. Sebagian orang ada yang konyol, ya, perkataan ustadznya ditolak, perkataan syekhnya ditolak, dia menganggap seperti menolak hujjah, menolak 4 hal tadi, Quran, sunnah, apalagi tadi ijma, qiyas. Nah, ini enggak paham, ya, enggak ngerti dia. Yang namanya qaul sahabi aja berselisih para ulama. Ya, apakah qaul sahaba hujjah atau tidak? Kalau yang marfu itu sepakat sebagai hujjah. Yang enggak marfu gimana? Selisih. Ya, berselisih para ulama. Ini sahabat ini, tapi para ulama berselisih. Ya. Nah, bisa dipahami di sini. Yang disepakati bukan hujjah, ialah sahabat tersebut, ya, yang banyak mengambil dari Bani Israel urusan perkara gaib. Nah, kemudian sahabat tersebut ialah bukan yang dari kalangan fuqaha'nya sahabat. Ini bersepakat, ini bukan hujjah. Itu lihat, ini sahabat dikatakan kaulnya bukan hujjah. Nah, ini belajar mustalah begitu, belajar ilmu alat, ya, biar paham gitu. Kemudian wa ma'udifa ila sahabi nau'an. Nah, yang disandarkan kepada sahabat itu ada dua yang disandarkan pada sahabat. Apa definisi sahabat? Definisi sahabat itu gimana, ikhwan? Hah? Apa definisi sahabat? Hah? Man ijtama'a bin nabi aw ra'ahu mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik. Yang berjumpa dengan nabi, ya. Kemudian atau nabi melihatnya atau dia melihat nabi, ya. Melihat ini enggak dipersyaratkan, ya. Karena kalau mesti nabi melihat atau dia mesti melihat nabi, sahabat yang buta enggak jadi sahabat dong. Ya, atau kalau nabi mesti melihat dia, sementara 114 ribu sahabat di Hajjatul Wada, oh, nabi kan enggak bisa melihat semua satu persatu. Ya, jadi persyaratannya dia melihat nabi atau nabi melihat dia atau berjumpa, dia beriman pada nabi dan mati dalam keadaan keimanan tersebut. Ini sahabat. Sahabat pun sama terbagi-bagi, ya, sebagaimana terbagi tingkatannya sebagai tabi'in, yaitu ada yang kibar sahabat, ya, atau sighar sahabat. Misalu, contoh. Ya, bukannya. Wa ma urifa ila sahabi nau'an. Ya. Yang disandarkan kepada sahabat itu ada dua. Yang pertama, ma sabata lahu hukmu raf'i fa innahu yusamma 'indahum al-marfu'a hukman. Yaitu yang telah valid hukum status hukum rafa'nya. Maka inilah yang dinamakan menurut mereka para ulama indahum sebagai marfu' hukman. Wa ma lam yasbut lahu hukmu raf'i fa innahu yusamma mauqufan. Nah, yang tidak valid status hukum rafa'nya, maka itu dinamakan sebagai mauquf. Adapun yang kapan ucapan sahabat itu dikatakan marfu', itu pembahasan kemarin. Ya, pembahasan kemarin, pembahasan pada Jumat lalu. Ya, kalau sahabat mengatakan minas sunnah gitu. Para sahabat mengatakan sesuatu yang tidak mungkin dia berijtihad di situ. Enggak ada ruang untuk berijtihad di situ, misal mengatakan perkara gaib, ya. Perkara halal atau haram, nah itu. Yang para sahabat enggak bisa berijtihad di situ. Ya, perkara yang gaib, ya. Maka itu pasti itu diambil dari nabi, karena sahabat adalah orang yang paling memiliki sifat adalah paling adil, dan sahabat adalah orang yang paling siqat. Para sahabat adalah orang yang paling siqah. Fal atharu lati turwa an Abi Bakr wa Umar wa an ayyi wahidin minas sahabati nusammiha mauqufatan. Maka asar yang diriwayatkan dari Abu Bakar atau diriwayatkan dari salah seorang sahabat, maka kita menamakannya sebagai mauquf, riwayat yang mauquf. Wa hadha huwa istilah. Ini cuma istilah aja, ya, ikhwan. Karena tadi ada disebutkan dari Abu Bakar. Dari kalau dari Abu Bakar ini, dari Abu Bakar dan Umar ini beda, ya. Ini beda, ya, ikhwan. Khusus dari Abu Bakar dan Umar ini beda. Apakah riwayat dia ini dinamakan mauquf secara mutlak? Ya, atau marfu' secara mutlak. Nah, ini beda dua orang kibar ini. Ya, radhiyallahu anhum. Nah, makanya saya menyatakan okelah ucapan Abu Bakar itu mauquf, ini istilah aja. Istilah aja ini. Wala musyahhadah bil istilah. Ini enggak perlu lagi, ya, di pertentangan masalah istilah. Okelah, ya. Oh, enggak bisa begitu. Ya udah, saya ikut antum. Ya, itu bukan dikatakan sebagai, ya, mauquf secara mutlak ucapan Abu Bakar. Wa illa fa innahu minal ma'lum annahu yasihu an naqula hatta bil marfu'. Ya, karena kalau tidak bisa dikatakan mauquf, ya, karena ya sebagaimana yang telah diketahui bahwa boleh saja kita katakan ucapan sahabat tadi itu kita katakan bahkan sampai pada derajat marfu', ya, innahu mauquf, ya, pada ucapan sahabat yang marfu' kita bisa mengatakan mauquf, Ya, Ibnu Abbas menyatakan minas sunnah, termasuk di antara sunnah kita mengatakan riwayat mauqufah. Boleh? Secara istilah boleh. Ya, kenapa? Karena asalnya di annahu waqafa inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hakikatnya itu waqaf. Terhenti di sisi Nabi. Itu kan bukan ucapan Nabi, itu ucapan Ibnu Abbas. Misalkan Ibnu Abbas menyatakan minas sunnah duduk ik'a. Duduk ik'a, paham? Ya, itu minas sunnati nabiyikum. Itu adalah sunnah Nabi kalian. Itu kan bukan ucapan Nabi, ucapan siapa? Ibnu Abbas. Tapi secara hukum kita hukumi itu apa? Marfu, ya enggak? Marfu. Itu kan kemarin sudah ya definisi ya ucapan sahabat yang kita kategorikan marfu. Kalau sahabat menyatakan minas sunnah nanti akan diterangkan lagi. Karena enggak mungkin dipahami minas sunnah itu minas sunnah di, termasuk dalam sunnah sunnah diri dia atau sunnah orang lain, enggak mungkin. Pasti sahabat menyatakan itu adalah sunnah sunnah Rasulullah SAW. Ya. Lakin hadza istilahun, ya tapi ini cuma istilah aja. Ya, hadis marfu kita bilang mauquf, itu cuma istilah aja. Wala musyahata fil istilah. Ya, enggak perlu dipertentangkan dalam masalah istilah. Nah, sampai sini tadi Edward bacanya. Ya. Nah, Syekh Ismail Al-Muwahhid. Nah, tafadhol Syekh Ismail. وليس للاجتهاد والرأي bukan ra'yu war ra'yi ma ya di ma'tuf kali al ijtihad laisa lil ijtihadi wa ra'yi fihi majalun wa innama yukhudhu hadha an asy-syar'i mithlu ma idza haddatha sahabi an akhbari yaumil qiyamati aw al akhbari al ghaibiyyati fa innana naqulu fihi hadha marfu'un hukman li annahu laisa lil ijtihadi fihi majalun. Kadzalika kau anna sahabiya fa'ala ibadatan lam tarid biha as-sunnatu laqulna hadza aidan marfu'un hukman wa matthalu bidzalika bi anna Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu shalla fi salatil kusufi fi kulli raka'atin thalathu ruku'atin ma'a anna sunnata ja'at bi ruku'aini fi kulli raka'atin wa qalu hadza la majala lirra'yi fihi wa la yumkinu fihi ijtihadun bi anna 'adada ruku'atin raka'atin bi anna 'adada raka'atun amrun tauqifi raka'atin mudafun ilai dari adad bi anna 'adada ruku'atin amrun tauqifi. Ini bukan jumlah ruku, jumlah rakaat. Rakaat ini. Karena adada rakaatin amrun tauqifiyun yahtaju ila dalilin min alkitabi aw sunnati. Falaula anna 'inda Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu ilman bihadha ma shalla thalatha ruku'atin fi ruk'at fi ruknatin wahidatin. Wa hadha marfu'un hukman li annahu la majala lil ijtihadi fihi. Nah. Wal ulama qalu fi dhabiti fil marfu' hukman. Ya. Dan para ulama telah menyatakan tentang ketentuan hadis marfu' yang dikategorikan marfu'nya tersebut marfu' hukman. Hukumnya hukum marfu'. Nah. Mana Mas Bu? Hah? Mau berangkat kerja? Oh iya. Hati-hati ya. Ya qala. Huwa alladhi laisa lil ijtihadi war ra'yi fihi majalun. Yaitu yang tidak ada majal fihi, tidak ada majal, tidak ada ruang, tidak ada tempat ya lil ijtihad, untuk berijtihad, yang para sahabat boleh berijtihad di situ, enggak ada tempat. Ya, ini marfu hukman. Kemudian lirayi juga enggak ada tempat untuk berpendapat. Mengemukakan pendapat dia sendiri. Sahabat itu enggak bisa. Ya, ini pada kasus-kasus semisal perkara gaib ini kan sahabat enggak mungkin pakai menurut pendapat saya, itu enggak bisa. Kalau dia langsung melontarkan pendapat ya terkait perkara yang gaib, itu kita tidak boleh pahami. Oh, itu kan ucapan sahabat aja. Ini enggak mungkin para sahabat asal ucap demikian. Melainkan itu diambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bisa dipahami sini ya. Wa inna ma yu'khadhu hadha minasy syar'i. Namun ini pasti diambil ya dari syariat oleh sahabat tadi. Ya mithlu ma idza haddatsa ash-shahabiyyu an akhbari yaumil qiyamah aw al-akhbaril ghaibiyyah, nah misal para sahabat mengabarkan tentang ya kabar-kabar kiamat atau perkara yang gaib, fa inna naqulu fihi, maka kita menyatakan tentang hadis riwayat tersebut, hadza marfu'un hukman, ini marfu' hukumnya. Ini enggak mungkin para sahabat ngasal. Ya, pakai pendapat dia, ijtihad dia, enggak mungkin. Liannahu laisa lil ijtihadi fihi majalun, karena pada masalah ini enggak ada majal, enggak ada ruang, enggak ada tempat untuk berijtihad. Wa kadzalika law anna sahabiyya fa'ala ibadatan, demikian pula apabila sahabat melakukan sebuah ibadah lam tarid biha as-sunnah, yang tidak terdapat keterangan sunnah terkait ibadah yang dilakukan sahabat tadi. Laqulna hadza aidan marfu'un hukman, maka kita katakan itu juga marfu' hukman. Ya, marfu' hukman. Ya qala wa masalu lidzalika bi anna Ali ibn Abi Thalib, para ulama memberikan contoh terkait ibadah yang tidak terdapat keterangan sunnah tapi sahabat melakukan, bahwa Ali bin Abi Thalib pernah sholat sholat gerhana, sholat kusuk. Dalam setiap rakaat beliau ya melakukan 3 kali ruku. Ma anna sunnata ja'at biruku'ain biruku'ain fi kulli rakaatin. Padahal ya, terdapat keterangan dalam sunnah bahwa cuma dengan 2 ruku di setiap 1 rakaat. Ya. Ali oh 3 ruku. Berarti 2 ruku ketika qiraah gitu kan. 1 ruku ketika hendak i'tidal, ketika hendak sujud ke rakaat berikutnya. Wa qalu hadza la majalla lirayi fihi, maka para ulama menyatakan ini adalah yang enggak ada tempat untuk ya menghukumkan pendapat sendiri dalam masalah ini. La yumkinu fihi ijtihad, enggak mungkin di sini juga ijtihad. Kenapa? Karena bilangan rakaat adalah amrun tauqifi, adalah perkara tauqifi yang itu membutuhkan dalil, yahtaj ila dalil, membutuhkan dalil dari Quran dan Sunnah. Seandainya Ali bin Abi Thalib gak punya ilmu tentang hal ini, tentangnya bahwa 1 rakaat salat kusub 3 kali ruku, tentulah dia tidak akan salat dengan 3 ruku di setiap 1 rakaat. Maka ini adalah marfu' hukman. Kenapa? Karena tidak ada tempat ruang untuk beristihad, untuk ya mengukumkan pendapat pribadi dalam masalah ini. Ya. Baik, berikutnya. Ya, Pak Hadi. Mana fa inna ma ya'ni bihi sunnata, maf'ul dari ya'ni sunnah. Fa inna ma ya'ni bihi sunnata Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Qauli Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fina qara'a al-Fatihah fi salatil janazah wa jahara biha. Qala Lita'lamu annaha sunnatun aw liya'lamu annaha sunnatun. Wa kama qala Anas ibnu wa kama qala Anas ibnu Malikin radhiyallahu anhu, inna sunnati idza Ah, bakaru kasih amat. Masa menikahi si bakar? Al-bikra idza tazawwaja al-bikra. Gadis. Belum pernah ngamalin Pak Adi. Hah? Udah. Terus binasunati idza tazawwaja al-bikra 'ala sayyidi aqama 'indaha sab'an. Fa hadha wa amsaluhu yakunu min al-marfu'i hukman li'anna sahabiya la yudifu sunnata illa ila sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ya, kemudian kata Syekh, wa kadzalika idza qala sahabi. Nah, demikian pula apabila sahabat menyatakan minas sunnah kada. Nah, termasuk di antara sunnah begini begitu. Tadi saya sudah sebutkan contoh ya, semisal Ibnu Abbas menyatakan mengenai duduk ikah. Ya, kata Ibnu Abbas ini min sunnati nabiyikum. Ini adalah sunnah nabi kalian. Ya. Ya, ini adalah sunnah Nabi kalian. Nah, fa innahu marfu'un hukman. Ini maka marfu' secara hukum. Kenapa? Karena sahabat apabila menyatakan minas sunnah, maka yang dimaksud dengannya pasti itu adalah sunnah Nabi. Semisal perkataan Ibnu Abbas ketika dia membaca Al-Fatihah di sholat jenazah dan beliau mengeraskan Al-Fatihahnya. Wah, kalau Ibnu Abbas ya di tengah antum begitu, antum udah gerasak rusuk, bid'ah nih. Qala Ibn Abbas menyatakan lita'lamu annaha sunnatun, ini supaya kalian tahu ini adalah sunnah. Atau Ibn Abbas menyatakan li'alamu annaha sunnatun, agar mereka tahu ini adalah sunnah. Nah, ini dijaharkan sebagaimana Al-Imam Syafi'i menjaharkan zikir wirid doa setelah sholat fardu selama beberapa pekan, ketika mereka sudah hafal ditinggalkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Jadi gitu ya. Kalau antum sholat jenazah di kampung yang enggak ngerti bacanya apa ini ya. Bacanya apa? Ya. Nah, ini contoh Ibnu Abbas. Antum sholat jaharkan alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, rakaat kedua berselawat. Berselawat pada Nabi. Ya rakaat kedua. Apa bacaannya kok rakaat kedua? Emangnya ada rakaatnya. Bacaannya berselawat. Ketiga mendoakan si mayit. Keempat mendoakan si mayit juga. Ya. Nah, ini terutama di daerah pelosok-pelosok yang di situ jarang ada kajian. Nah, itu mungkin enggak paham bacanya apaan sih. Imamnya diem aja gitu, enggak tahu. Ya. Bahkan saya pernah ini sama beberapa teman di sini, sama Pak Anwar. Ada rekan kita yang istrinya meninggal belum lama ini. Di tempatnya itu ada ustaz. Ya ustaz kampung lah ya, ustaz. Karena untuk menghormati ustaz tersebut yang memimpin sholat jenazah. Sepertinya sang ustaz ini enggak paham ini apa bacaan sholat jenazah. Dia baru takbir, Allahu Akbar, sekian detik tiba-tiba salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalalala. Ini gimana ceritanya nih? Baca apaan nih orang? Ya? Seperti cuman baca zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah kita Al-Fatihah aja belum kelar. Ini di Bekasi ini. Di Bekasi. Ini berarti nih ustaz ini enggak paham baca apa jenazah. Nah, gitu. Apalagi di pelosok, ya. Nanti ada ikhwan lagi yang ngaduin saya. Oh, dia sholat jaharin. Biarin. Nah, bodoh amat. Enggak usah takut, ya. Dijaharin. Ini Ibnu Abbas menjaharkan untuk mengajarkan. Kata Ibnu Abbas, "Kita alamu anna sunnah." Ya, kemudian kama qala Anas bin Malik, sebagaimana Anas bin Malik mengatakan, nah ini nih ya. Ini hadis favoritnya Pak Ismail ini. Minas sunnah idza tazawwajal bikra ala sayyid aqama indaha sab'an. Termasuk diantara sunnah apabila seorang menikahi gadis. Dia menikahi gadis, ya dia lebih menikahkan gadis daripada janda, maka dia berbulan-bulan madu di gadis tersebut ialah sabaan. Tujuh apa? Tujuh jam. Tujuh minggu. Tujuh apa? Tujuh hari. Masa tujuh jam? Rugi bandar gitu kan. Tujuh jam mau ngapain ya Pak Hadi? Masya Allah. Ya. Kalau menikahi janda berapa hari Syamul? Bulan madu Syamul. Hah? Syamul? Antum kan jomblo ini. Antum ya gak apa-apa nikahin janda nanti. Biar tahu antum topiknya. Hah? Ini maksudnya apa tujuh hari di sini? Kalau dia poligami. Tadut. Jadi ketika dia poligami nikahi gadis tujuh hari di situ. Sebelum balik ke istri yang sebelumnya. Kalau dia baru sekali, ya di situ terus gak tujuh hari. Jangan dipahamin begitu. Itu jomblo nih, ketawa paling kencang lagi si Sabit. Itu jomblo ini, ya dengar hadis ini, tujuh hari. Kalau begitu habis tujuh hari saya melang-lang buahnya lagi. Bukan begitu, ini yang mau taat poligami. Ngerti? Sini ini kan, tahu ya, si Ismail dapat ilmunya tuh. Ngerti ya, paham ya? Kalau ya cuman istrinya satu mau nikah jomblo, ya udah tinggal di situ. Terus-terusan istrinya kayak Saumul, ya jomblo sekarang nikah sama janda, dapat hadis janda 3 hari. Dek, kamu 3 hari aja ya. Habis itu mau kemana? Ya. Di situ-situ juga kok, semata wayang. Kayak Pak Wardono, ya semata wayang. Fahada wa amsaluhu yakunu minal marfu'i hukman. Maka hadis yang semisal ini hukumnya marfu' secara hukum. Karena sahabat tidaklah menyandarkan sunnah melainkan itu kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berikutnya. Tafadhal dibaca di sini Syekh ya. Anwar. غيرهم Nah, berikutnya wa aidan juga law akhbara ahadun minas sahabah. Seandainya salah seorang dari sahabat mengabarkan berita tentang surga atau neraka. Laqulna maka kita katakan hadal marfu'un hukman. Ini marfu' juga hukumnya. Ya, tapi ada pengecualian. Illa kecuali annahu yustaratu fi hadan naw alla yakuna sahabi mimman urifa bi kasratil akhdi an bani Israil. Akan tetapi di sini dipersyaratkan dari jenis yang ini, yaitu sahabat mengabarkan tentang berita surga neraka apabila sahabat tersebut ya tidak dikenal sebagai orang yang banyak mengambil dari Bani Israil, mengambil riwayat dari Bani Israil. Nah, apabila sahabat tersebut ternyata mereka dikenal ya banyak mengambil riwayat dari Bani Israil, maka dia tidak jadi patokan. Ya. Maka la yu'tabaru lahu marfu', tidak dianggap memiliki hukum marfu'. Kenapa? Lihtimali ayyakuna ma naqalahu ma'an bani Israel. Ya, karena ada kemungkinan apa yang dia ungkapkan tadi, dia kutip tadi, itu merupakan kabar, cuman cerita-cerita aja dari bani Israel. Nah, wa haula'i katsirun. Ini para sahabat yang banyak meriwayatkan dari bani Israel, Israiliyat ini sangat banyak. Ya, semisal Abdullah bin Umar ibn al-As, ya, dia mengambil sejumlah riwayat dari kitab-kitab ahli kitab pada peperangan Yarmuk, ya, yang merupakan peninggalan bangsa Romawi dan selainnya. Ya. Maka fi hadza rukhsatan, maka pada saat ini ya diberikan rukhsah, ada rukhsah keringanan. Fa idza urifa sahabi bi annahu yanqulu an bani Israil fa innahu la yakunu qawluhu marfu'an hukman. Nah, kalau sahabat tadi dikenal mengambil cerita tentang surga neraka tadi dari bani Israil, maka dia tidak menjadi hukum yang marfu'. Nah, berikutnya tafadhal di sini, ya. Papatur. Khilafun itu mubtada nanti. Nah, bukan bisyartin, bisyarti. Karena nanti ya an masdariyah yang mentakwilkan fi'il setelahnya la yukhalif itu nanti fi mahali jarrin sebagai mudhofun ilai dari syart. Bisyarti alla yukhalif. Khalafa yukhalifu apa masdarnya? Mukhalafa. Berarti bisyarti alla anla. Anla yukhalifa bisyarti itu apa namanya, dengan syarat laisat mukhalafah, ya, tidak ada mukhalafah, tidak ada penyelisihan nassan terhadap nas. Ulang bisyarti alla yukhalifa nassan wala sahabiyan akhar fa in khalafa nassan Min ba'di Abu Bakrin wa Umaru wa qala aidan in yati'u Abu Bakrin wa Umaru yarshidu na'am, ya. Tulis berikutnya di sini ada permasalahan wahal ma'udi fa ila sahabi wa lam yasbut lahu marfi hal huwa hujjatun am la. Ini sepertinya Syekh setelah selesai membahas ya hadis-hadis yang marfu. Padahal hadis-hadis yang marfu itu banyak lagi, ya. Artinya ucapan sahabat, tindakan sahabat itu teranggap atau dihukumi marfu bukan cuma ini aja, ya. Itu semisal apa? Semisal kayak tadi yang bukan, yang tidak mungkin di situ ada ijtihad, ada pendapat. Atau sahabat tadi dicontohkan oleh Syekh mengatakan minas sunnah, ya. Baik. ya, atau sahabat ya, mengatakan umirna nuhina amarona Rasulullah SAW umirna nuhina, nah, itu berarti marfu. Ya. Karena nggak mungkin yang larang, yang kami dilarang. Siapa yang larang? Ya Nabi, nggak benar lagi. Ya, atau sahabat menghukumi suatu hal bahwa suatu hal tersebut sebagai maksiat, maka itu berarti marfu. Ya, marfu. Semisal ketika adzan sudah berkumandang di masjid, orang di dalam masjid malah keluar. Maka Abu Hurairah menyatakan amma hadza faqad asa Abu Qasim. Adapun orang ini dia telah bermaksiat kepada Abu Qasim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, atau marfu ya banyak lagi ya, nanti akan disebutkan insyaallah. Ya, namanya juga lagi belajar baik kuniah. Ya, secara umum aja. Baikunya itu kan tahap dasar. Nah, sekarang apakah yang disandarkan pada sahabat dan dia tidak valid itu punya hukum rafa? Ucapan sahabat aja. Apakah ucapan sahabat ini menjadi hujjah atau tidak? Naqul fi hadza ikhtilafun. Fi hadza khilafun. Maka dalam masalah ini ucapan sahabat jadi hujjah atau tidak di antara ahli ilmu. Tuh, lihat, ucapan sahabat jadi hujjah atau enggak? Khilaf. Apalagi ucapan ustaz, bukan hujjah, ya. Paham antum ya, hukum Islam itu 4. Nah, nanti ditambah ucapan sahabat ini hujjah atau tidak. Ucapan sahabat yang marfu ya berarti hujjah. Nah, selain sahabat yang marfu, ucapan sahabat yang enggak marfu, ya, ucapan sahabat aja. Ini khilaf. Fa minhum man qala, maka di antara mereka ada yang menyatakan bi annahu hujjatun, bahwa ucapan sahabat itu hujjah, tapi dengan syarat bisyarti alla yukhalifan nass, dengan syarat tidak menyisi nas wala sahabian akhar. Kalau menyisi nas maka enggak jadi hujjah, kalau menyisi sahabat yang lain enggak jadi hujjah. Fa in khalafan nassan ukhidha bin nas, nah kalau menyisi nas diambil yang nas, ya diambil yang di situ ada Quran dan sunnahnya yang jelas. Wa in khalafa sahabian akhar ukhidha bir rajih, ternyata ucapan sahabat ini menyelisihi sahabat yang lain, diambil pendapat yang rajih. Ya, pendapat yang rajih. Semisal Ibnu Abbas yang memperkenankan kawin kontrak. Kawin kontrak. Ya. Ibnu Abbas menyatakan kawin kontrak. Ini menyelisihi sahabat yang lain, maka diambil yang rajih. Ya, walaupun Ibnu Abbas di situ ya sampai ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya di Musnad Imam Ahmad sampai menyatakan ya akhsha an tanazzala alaikum hijar minas sama aqulu qala Rasulullah wa taqulu qala Abu Bakar wa Umar. Nah, karena orang-orang menyanggah Ibn Abbas tentang nikah kontrak tadi dengan perkataan Umar dan Abu Bakar. Kata Ibn Abbas, aku khawatir kalian ditimpakan hujan batu dari langit. Aku katakan Rasul bersabda, malah kalian bantah dengan tapi Abu Bakar, Umar ngomong begini begitu. Ya. Dan Abu Bakar dan Umar tidak ijtihad dia sendiri mengharamkan nikah kontrak. Ya, nikah mut'ah. Melainkan itu dari Nabi, apalagi ada kekhususan tentang Abu Bakar dan Umar. Maka ini diambil yang rajih yang mana? Yang haramnya nikah mut'ah, kawin kontrak. Bisa dipahami sini. Nah, ini ucapan Ibn Abbas ini. Ucapan Ibn Abbas. Ya, semisal ucapan Anas bin Malik terdapat dalam Sahih Muslim. Anas bin Malik menyatakan salat duha di dalam masjid bid'ah. Salat duha di dalam masjid adalah bid'ah. Terlarang, enggak boleh bid'ah. Ya, maka diambil ucapannya. Kemudian salah seorang sahabat menyatakan sujud syukur bid'ah. Ya. Maka ini diambil yang rajih. Ya, diambil yang rajih. Nah, kalau sahabat menyatakan bid'ah, tar dulu, lihat dulu. Ya, jangan jadi kagetan. Orang kagetan, oh ini bid'ah. Oh langsung, oh berarti bid'ah betulan. Ini orang gak pernah belajar mustalah. Gak belajar ini. Dia gak belajar usul fikih, gak belajar mustalah. Dia gak belajar qawaid fikih. Ketahuan, ini gak belajar ilmu alat. Maka ucapannya gak berbobot, malah menimbulkan fitnah. Setiap dengar sahabat menyatakan bid'ah langsung, oh ini bid'ah. Dibaca Sahih Muslim, Salat duha di tengah masjid bid'ah. Nah, lo bingung dia. Aduh, sujud syukur Ibnu Abbas menyatakan bid'ah. Nah, lo bingung dia. Aduh, gimana nih? Aduh, aduh. Ayo. Jangan jadi kagetan. Belajar usul, belajar poin fikih, belajar mustalah, walaupun dasar. Ya. Jangan jadi orang kagetan. Ini penting ini. Ya. Maka ukhidha bil rajih, diambil yang rajih. Wa minhum man qala inna qala sahabi laisa bihujjatin. Nah, di antara mereka ada yang menyatakan, ini di antara mereka siapa? Ulama. Ya, bukan talib ecek-ecek. Di antara ulama kibar dalam ilmu hadis menyatakan ucapan sahabat bukan hujjah. Tuh lihat. Ya. Nah, ini apalagi ucapan syekh. Ada orang yang kalau dikatakan, ya ini berkata Syekh Ulan, Ustadz Alam, Syekh Kibar, Ustadz Kibar. Oh gak bisa, oh mau marah kayak, wah Masya Allah. Loh kita bingung, ini kok dia marah seperti kalau kita menolak Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Ini aneh ini. Ucapan sahabat aja, gila para ulama. Di antara ulama ada yang menyatakan ucapan sahabat bukan hujah. Ini ucapan sahabat yang gak punya hukum rafa'. Jangan salah paham ya, yang enggak punya hukum marfu. Li'anna sahabiyya basharun, karena sahabat itu dia manusia biasa. Yastahidu, dia beristihad, yusibu yukhthi'u. Dia bisa benar, bisa salah, gitu. Ya. Baik. Wa minhum, di antara mereka para ulama ada yang menyatakan al-hujjatu min aqwali sahabat qawlu Abi Bakar wa Umar. Yang menjadi hujah ucapan sahabat itu ialah ucapan Abu Bakar dan Umar. Ini yang tadi saya mengatakan. Abu Bakar dan Umar memiliki kespesialan. Ya, memiliki ya sesuatu hal yang khas, yang spesial yang enggak dimiliki oleh sahabat yang lain. Karena Nabi SAW bersabda, "Iqtadu bil ladaini min ba'di Abu Bakrin wa Umar." Teladanilah dengan dua orang setelahku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Ini nas dari Nabi, kita mesti meneladani Abu Bakar dan Umar. Waqala aidan, dan Nabi SAW bersabda juga, in yuti'u Abu Bakar wa Umar yarsudu. Nah, kalau mereka mentaati Abu Bakar dan Umar, maka mereka akan mendapatkan petunjuk, mendapatkan bimbingan. Tuh lihat, itu nas. Ya, maka Abu Bakar dan Umar memiliki sebuah hal yang spesial dalam Islam. Ucapan mereka, tindakan mereka enggak sembarangan. Ya, makanya kata para ulama, seluruh ucapan Abu Bakar Umar ya ini adalah hujjah. Ini adalah hujjah. Amma man siwahuma falaysa qawluhu bihujjatin. Adapun selain Abu Bakar dan Umar, ini kan sahabat 114 ribu nih. Selain Abu Bakar dan Umar, maka ucapan mereka tidak hujjah. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Ya, nah kata Syekh Al-Uzaimin. Ini sudah dibaca belum? Hah? Belum. Syekh Budi Zubair, tepat tak? Irfan Sautak. Sudah khafif, enggak sikon lagi. Terus falidzalika la nastatimu an naqula inna man sammahu sunnatan fa ya'ni bihi sunnatan nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam bal yudamu an yuri an yurida sunnat sahabati wa qala ba'du ulama bal huwa marfu'un li annahu musalun qatl li annahu saqata min sahabati Nah sekarang adapun selain ucapan Abu Bakar dan Umar tadi, menurut pendapat ulama enggak bisa hujjah. Khusus Abu Bakar dan Umar hujjah. Nah, Syekh memberikan tarjih di sini. Walladhi yadharu li, namun yang nampak bagiku, kata Syekh. Ini tarjih dari Syekh Al-Utsaimin. Namun yang nampak bagiku ialah qaul sahabi, itu hujjah. Apabila sahabat tersebut ialah termasuk dari kalangan ahli fikih dan ahli ilmu. Namun kalau bukan dari kalangan yang dikenal sebagai ahli fikih dan ahli ilmu sahabat, bukan dari kalangan ulama-nya sahabat, maka ucapan sahabat tadi bukan hujjah. Karena sebagian sahabat kan hanya fidu ala Nabi. Ada yang cuma datang sowan mengunjungi Nabi. Ya. Wa talaqa minhu ba'dul ahkami asy-syar'iyyah. Dan talaki, mengambil ilmu dari Nabi beberapa hukum syariat aja. Wa huwa laisa minal fuqaha'i, dan dia dikenal bukan kalangan dari ahli fikihnya sahabat. Wa laisa min ulama'is sahabat, bukan pula dari kalangan ulama'nya sahabat. Fa hadza la yakunu qauluhu hujjatan, maka ucapan dia tidak menjadi hujjah kalau ini bukan marfu'. Ya. Kalau dia tidak menyandarkan qala Rasulullah, sami'tu Rasulullah, ra'aitu Rasulullah. Mas Edward katanya jam 6, udah jam 6 lewat ini. Ketinggalan kereta antara itu. Ya, semisal sahabat siapa ini yang terkenal ini? Wa'il ibn Hujr radhiyallahu anhu, ya. Wa'il ibn Hujr dikatakan oleh para ulama beliau bukan ahlul Madinah. Beliau bukan ahlul Madinah. Kemudian dia datang ke Madinah sesekali, ya. Kana yafidu ala Nabi, beliau datang mengunjungi Nabi, sowan kepada Nabi. Ya. Kemudian belajar beberapa hukum syar'i. Nah, ya, maka kalau dia berujar, berucap, ya, yang bukan hadis, yang bukan memarfukan pada Nabi, maka ini bukan hujjah. Dan sahabat yang lainnya, semisal ini banyak. Wahada al qaulu wasatun bainal aqwal. Maka pendapat ini pendapatnya Syekh. Pendapatnya Syekh ini ada pendapat pertengahan di antara pendapat-pendapat yang tadi. Pendapat yang tadi kan ada yang mengatakan qaul sahabah hujjah secara mutlak. Ada yang mengatakan oh bukan hujjah. Nah, ada yang merinci lagi kalau Umar Abu Bakar hujjah. Nah, kata Syekh ini pertengahan. Ya. Wa huwa al-qaulu ar-rajihu fi hadhihi al-mas'alah, dan ini adalah pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Ya. Baik, selesai permasalahan itu ya. Nah, sekarang permasalahan ucapan tabi'in. Ma wa ma al-hukmu fi ma idza qala tabi'iyyun min as-sunnah kada. Nah, sekarang apa hukum jika tabi'in mengatakan min as-sunnah begini begitu? Hal lahu hukm raf'i am la? Apakah ucapan tabi'in ini yang memiliki hukum marfu' atau tidak? Naqul, maka kita jawab, qad ikhtalafa al-muhaddisuna fi dhalik. Para ulama al-hadis berselisih pendapat terkait hal ini. Nah, ini ya, kalau tabi'in menyatakan minas sunnah, nanti ada kesamaran karena kata para ulama, sunnah siapa nih? Sunnah Nabi atau sunnah sahabat? Gitu, ya. Kalau sahabat mengatakan minas sunnah, pasti marfu. Gak mungkin sunnah yang lain, sunnah diri dia. Pasti sunnah Nabi. Nah, ini kalau tabi'in mengatakan minas sunnah aja, para ulama berselisih. Apalagi kita mengatakan minas sunnah, sunnah siapa? Ya. Antum mengatakan minas sunnah, termasuk diantara sunnah adalah begini begitu. Mesti ditasri, ya, dijelaskan sunnah siapa mas? Sunnah siapa? Sunnahnya iblis atau sunnah Nabi? Ya, jelas, mesti jelas. Nah, gak boleh, ya, mesti diminta dijelaskan siapa. Ini kalau tabiin aja mengatakan minas sunnah, ulama berselisih. Apalagi selainnya. Faminhum, maka diantara para ulama man qala, ada yang menyatakan innahu mauquf, berarti itu hadisnya mauquf. Berarti itu sama dengan ucapan sahabat, ya, yang tidak marfu. Walaysa min kismil marfu, dan bukan bagian dari jenis yang marfu. Itu cuma mauquf. Ya, itu cuma mauquf. Berarti disandarkan kepada sahabat. Karena definisi mauquf apa? Ma'udifa ila sahabi walam yasbut lahu hukmur raf'i. Itu yang disandarkan kepada sahabat yang tidak memiliki kekuatan hukum rafa'. Kemudian walaysa min kismil marfu', bukan bagian dari kismil marfu', karena tabi'in tidak berjumpa, tidak mendapati masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu la nastati, kita tidak dapat annaqul mengatakan innama samahu sunnatan fayani bihi sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak bisa mengatakan apa yang dinamakan oleh tabi'in tadi sebagai sunnah, maka yang dia maksud ialah sunnahnya Nabi. Enggak bisa demikian. Bal yuhtamal, bahkan ada kemungkinan ayyurida sunnatus sahabati. Bisa jadi ada kemungkinan bahwa yang dimaksud dengan sunnah itu adalah sunnahnya sahabat. Ya, sebagian ulama menyatakan bal huwa marfu. Oh, enggak, ucapan tabi'in yang mengatakan sunnah itu marfu. Dia mursal munqati. Ya, dia mursal munqati. Kenapa? La'anna saqata minhu sahabi. Ya, karena satu sahabat gugur di situ. Iya enggak? Tabi'in tiba-tiba langsung loncat Nabi. Wah, ini berarti sahabat ada yang digugurkan. Maka fayakunul muradu bisunnah indahu hiya sunnatan Nabi. Maka yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa umuman, secara bahwasanya mursal itu adalah hadis dhaif. Ya, Ibnu Hajar juga menyatakan demikian di Al-Fath. Ya. Ani Fathul Bari. Wa dzalika li adami ittisali sanad. Yang demikian juga karena tidak tersambungnya sanad, yaitu gugur satu, yaitu sahabat munqati. Nah. Ini sudah dibaca belum? Wa idza kana mauqufan. Sudah? Nah, apabila ternyata kita hukumi tadi ucapan tabi'in minas sunnah mauquf, ya, maka fahuwa min babi qauli sahabi. Maka itu ya, kita katakan masuk ke dalam bab pernyataan sahabat yang namanya mauquf ma'udifa ila sahabi. Walam yasbut lahu hukm raf'i. Ya. Au fi'lihi, atau ucapan sahabat. Sudah sampai sini ya? Sampai sini. Nah, sekarang santri baca. Ahmad, jauh Ahmad duduknya. Takut dam. Kecengin suaranya. Ayo Ahmad, ikra. Fi hujjiyati qawli sahabi. Irfa sawta, kencengin, enggak dengar. Makanya majuan, majuan aja. Hah? Apa? Basah. Sini. Gak usah dibawa mejanya. Loh, ceburan ke bawah. Ayo. Kencengin biar yang lain dengar. Bisalah sati syurutin. Al awalu an yakuna as-sahabi min fuqaha'i sahabati. Atani an la yukhalifa nasan. Atalitu an la yukhalifa qawla sahabi. Qaula sahabiyyin akhar. Nah, terus fa in kana laysa min fuqaha'i sahabati faqawlu laisa bihujjatin wa in kana min fuqaha'ihim walakin khalafa nassan fal ibratu bin nafsi wala ibrata biqawlihi wa in kana min fuqaha'i sahabati walam yukhalif nassan walakin qalafahu as-sahabiyyun akharu fa innana natlubul murajjiha. Nah, waqad taqaddama al-khilafu fi hujjatil qawli sahabiyyin, yang telah berlalu penjelasan terkait tentang khilafnya persisian pendapat ya tentang kehujahan ucapan sahabat dan penjelasan mengenai perbedaan pendapat tersebut. Ya, dan pendapat yang paling yang sahih yaitu bahwa ucapan sahabat dia adalah hujah tapi dengan tiga syarat. Syarat yang pertama, ayyakuna sahabiyyu min fuqaha'i sahabat. Sahabat itu merupakan dari kalangan fuqaha'nya sahabat. Yang kedua, ucapan sahabat tadi tidak menyelisih nas. Yang ketiga, ucapan sahabat tadi tidak menyelisih ucapan sahabat yang lain. Ini tiga syarat. Diapalin ini. Ya, yang pertama, sahabat tersebut mesti dari kalangan fuqaha'nya sahabat. Yang kedua, ucapan sahabat tadi tidak menyelisih nas. Yang ketiga, tidak menyelisih sahabat yang lain. Maka baru dikatakan hujjah. Nah, apabila dia bukan merupakan kalangan fuqaha sahabat, maka sudah selesai, bukan hujjah. Nah, kalau dia dari fuqaha sahabat tapi menyelisih nas, selesai juga. Al-ibrah bin nas, yang jadi patokan adalah nas. Wala ibrata biqauli. Nah, ucapan dia tidak jadikan patokan. Ya. Nah, demikian pula apabila dia merupakan bagian dari fuqahanya sahabat dan tidak menyelisih nas, namun menyelisih sahabat yang lain, maka natlubu al-murajjiha. Kita mencari pendapat yang paling yang merajihkan. Cukup sampai sini deh ya. Sudah mau 7:30 ya. Saya juga mau antar anak sekolah. Ya, subhanallahi wa bihamdihi, syadallah ila dan tas tabrika wa tabrika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.